from Allah Ta'ala wa idza nusiba ila ma hudifat lamuhu. Sekarang kalau disakalkan kepada apa yang dihilangkan lamnya. Jadi ini kan dari kemarin dihilangkan huruf terakhir, dihilangkan sebelum terakhir. Sekarang lagi, bagaimana kalau ada kata sudah dihilangkan huruf terakhirnya? Nah, kita mau sandarkan kepadanya. Tahu kan? Ini apa yang harus kita lakukan? Kata belum. Fa in jubira fit tatmiyati wajab ittasihi bi raddiha. Kalau telah dijabar, telah diganti di musananya dan di jama sohinya dengan mengembalikannya ka habin wa akin wa idatin wa sanatin, ini semua hilang lamnya. Takulu piha abwan wa akhwan wa asawat wa sanawat, maksudnya didatangkan kembali ketika dia mutan mutannya au idohat au sanahat, maka wajib raddul mahdufi fi nasab, maka wajib dikembalikan yang hilang itu di nasabnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau hilang lamnya, apakah dikembalikan saat nasab? Tergantung. Kalau di mutanna dan jamaknya dikembalikan, kembalikan juga. Kembalikan juga. Paham itu kesimpulannya? Jelas ini? Mubar? Siapa mubar? Dikembalikan juga saat nasab. Lihat kata kul, abawi, akhawi, idowi, sinawi, idohi, sinahi. Paham kan? Wa illam yujbar fihi ma, kalau tidak didatangkan, tidak diganti keduanya, jazal amron, maksudnya ketika dibuat mutanna, dibuat jamak sahih, tidak kembali yang hilang, maka boleh dua finasab, maksudnya boleh kembali, boleh juga tidak. Fina contoh, nah godin wa syafatin takulu fihi ma godi syafi godawi syafawi, boleh. Karena ketika di musanna dan jamak, ini godin, godan. Tak? Syafatin, syafatan. Tak? Dalam orang ilmu tajwid, syafatan. Tahu kan? Tidak kembali. Ya? Maka boleh dipilih, Masya Allah. Illa inkanat aynuhu mu'tallah, kecuali aynya adalah huruf illa, fayajibu jabruhu, maka wajib didatangkan. Ka seperti dawawi, orang bilang jawawi, dawawi, kalau sini dawawi fi di wadat, pada di dan dat, karena huruf ainnya ini muqtal, bimana sohib wa sohibah, di dan dat yang bermakna sohib dan sohibah, bukan da di yang bermakna isim mausul. Ini maksudnya asmaul khumsah. Iya. Wa syahi wa syah wa syahi wa syauhi, disukunil waw fi syah, disukun wawnya pada kata apa? Syah, asluha syauha, asalnya adalah syauha, bisa juga syawaha. Wa yajuzul amrat biyadin wa damin inda man yaruddu lamuha liyaruddu lamaha fitatnya, boleh dua perkara pada yad dan dam bagi orang yang tidak mengembalikan lamnya dalam tatniyah. Dah, bagi orang yang mengembalikannya, maka harus dikembalikan. Dah, tapi kalau ada orang bilang yadun yadan, damun daman, tidak dikembalikan, maka boleh juga berapa? Maka boleh juga apa? Dua. Jadi kalau ada orang yang tidak mengembalikan lamnya, maka kalau yang tidak mengembalikannya boleh dua. Bagi yang mengembalikannya boleh satu. Paham kan? Jelas? Sama. Wa wajib ar-raddu inda man yarudduha, wajib dikembalikan ketika orang yang mengembalikannya. Di pendapat fataqulu alal awal, maka antum bilang yang pertama yadi yadawi dami damawi, wa alatsani yadawi damawi lagoi, tidak lain. Paham kan? Tidak lain. Ini Masya Allah terkait dengan dam dan yad. Masalahnya kata ini kadang dibuat musanna langsung, kadang juga dikembalikan. Karena kita dengar yadan, yadain. Tah? Iya. Wa idza selesai. Wa idza nusiba ila ma hudifat lamu wa uwidu anha ta'utani. Kalau antum kalau disandarkan kepada apa yang dihilangkan lamnya, tapi telah diganti dengannya ta'tani. Dah? La tanqalib ha fil waqaf. Yang ta'tanisnya tidak berubah jadi ha di waqaf. tatanis yang tidak berubah di ha di waqaf. Ya, kapan tatanis yang tidak berubah menjadi ha di waqaf? Kalau bukan ha marbuto, dia diganti dengan ha terbuka. Iya, diganti dengan ha terbuka. Antum sudah lewat di pembahasan kutun nada. Kalau ha terbuka ketika dia waqaf menjadi ta. Ha yang terbuka, ta. Ya kan? Jelas ini? Ya, muslimat. Begitu. Kalau ha yang tertutup, yang lingkar, ha ta marbuto maksudnya, maka jadi ha ketika waqaf. Amin. Ah, ini yang menjadi, yang tidak jadi ha ketika di waqaf. Iya? Maka apa yang terjadi? Hudifat ta'uhu, dihilangkan ta'nya. Ternyata dihilangkan ta'nya. Fatakulu banawi akhawi tibib wa ukh. Nah, ini kan kalau berhenti tibib, ukh, tidak jadi ha. Jadi, ta'. Wa yunus yakun, sementara yunus, salah satu ulama bahasa. Dia berkata, binti ukhti bibakoi ta'. Dengan tetap apa? Taknya muhtajjan bi anna ta li ghairi tanit. Dia berhujah, ta ini kan bukan untuk tanit. Ta untuk tanis itu ta marbuto, bukan ta ini. Paham kan? Itu kata Yunus. Li anna ma qablaha sakin, terus juga sebelumnya adalah sukun sohi. Sukun dan apa? Sukun dan sohi. Ya, wala yaskun ma qabla ta tanit illa in kana mu'talla. Ya, dan tidak sukun apa yang sebelum ta tanis itu kecuali dia mutal. Tidak pernah. Memang kaidahnya ya, ma, bahkan pasti kalau ada ta marbuto pasti huruf sebelumnya di fathah berharokat, tidak pernah sukun. Dipahami ini? Paham kan? Kecuali mutal. Seperti apa? Syah. Karena tanya kan? Tapi kan huruf sebelumnya apa? Huruf apa? Huruf il? Illa. Dan kalau huruf sohi tidak pernah. Pasti, kalau ada tamar buto, pasti fathah. Itu sudah jadi koedah. Sudah jadi koedah. Ada koedah kalau ada kata tambah ta, fathah saja. Misalnya muslimun tambah ta, muslimun tambah ta, muslimatun, pasti fathah. Pasti berharokat. Dibaham? Ah, sementara ini bin, oh, sebelumnya apa? Sukun, berarti bukan dia tak tanis. Paham alasannya Yunus? Berarti dia bukan ta taknis. Ya, wa bi anna ta'aha la tubdal ha fil waqaf. Juga dia berdalil bahwa ta'nya tidak diganti dengan ha ketika di waqaf. Wa kullu dalika mardudun bi sigatil jama'. Tapi semua yang dikatakan ini dibantah dengan sigah jama'. Kan sigah jama', ya kan antum berhentinya pakai ha pakai ta. Kan pakai ta. Kan begitu. Bersamaan dengan itu dia dihilangkan ketika di nasab. Dipaham ini? Ini bantahan. Ittaqul fihima, antum katakan padanya banat wa akhawat bi ziyadati alif wa ta wa hudifati ta asliyah. Dan tambahkan alif dan ta dan dihilangkan ta asliyah. Paham kan? Ini membantah perkataan siapa ini? Perkataan siapa? Yunus yang tidak menyatakan tidak dihilangkan apa? Ta-nya, tapi yang benarnya dihilangkan. Yang benarnya di hilangkan. Memang hujahnya Yunus meyakinkan, tapi kan ini seandainya memang begitu alasannya, maka pada jamak juga tidak boleh hilangkan. Antum bilang banat berarti banati. Paham? Ketika nasab. Dipaham ini ya? Jelas ini? Tapi kan tidak begitu. Iya. Kemudian kata Allah rahmatullah, wala turaddul fa. Selesai. Itu tadi lam, lam. Kita sekarang bercerita lagi kepada siapa? Fa-nya. Wala turaddul fa lima sahat lamuhu. Dan tidak dikembalikan fa-nya apa yang sahih lamnya. Tidak dikembalikan fa-nya apa yang sahih lamnya. Artinya kan tadinya kan ketika kata ada yang hilang, ketika dinasab kan harus dikembalikan. Ah, gimana kalau fa? Maka tidak dikembalikan kalau lamnya sahih. Tidak dikembalikan kalau lamnya apa? Sahih. Kaidah. Ini kan dari kata wa'ad. Wasifa was takulu fihi ma'idi sidi, ya, wa turaddu li mutalliha, dan dikembalikan fa'nya kalau mutal lamnya. Kasiyah takulu fi, anu katakan padanya apa, ya, ha, Antum bilang apa? Sia wasabi. Waunya ada, waunya ada. Seharusnya kan apa tadi? Seandainya tidak mutan, ya bilang saja siwi. Iya. Ini bikasril waw wa fatisin. Dikasro waunya dan difatasinnya. Berarti bisa wisabi. Wisabi. Au wisyi. Bikasrotain bainahuma sin sakinah. Dan keduanya dikasro, antara keduanya ada sin yang disukun. Bang, jadi ini masya Allah terkait dengan fa-nya. Kalau antum ditanya, ketika dinasab, fa kembali atau tidak yang dihilangkan? Tergantung. Kalau lamnya sohi, tidak. Kalau lamnya mu'tal, kembali. Selesai. Ini sekali lagi, lanjut. Wa'idha nusibah ila mahdubil a'in. Kalau disandarkan kepada yang hilang a'innya, sudah yang hilang lam, hilang fa, sekarang yang hilang a'innya. Wahu qalil fi kalamihim. Dan yang seperti ini sedikit. Paham? Dalam kalam mereka orang Arab. Fa in sahat lamuhu lam yakun mudha'afa mudha'ifa. Kalau sahih lamnya dan bukan mudha'if, bukan yang sejenis, lam yujbar bi raddil mahdhub, tidak digantikan dengan dikembalikan yang dihilangkan. Ka sahin wa mud musamman bihima, tapi syarat yang diberi nama dengan keduanya, ini hayalan juga, yang diberi nama dengan keduanya karena syarat nasab ini harus nama. Fatakulu minhuma, maka antum bilang dari keduanya sahih mudhi, pam, la syatahi, wa mundi. Maksudnya kembalikan tak, kembalikan nunnya, enggak. Pam, ini syaratnya kalau sohi apanya? Kalau sohi, lamnya dan bukan mudo'af. Wa inkana mudo'afan, karuba. Kalau mudo'af seperti ruba, ada na, asalnya ruba. Tapi dijadikan nama misalnya apa? Ruba, ya? La ruba misalnya kalau orang buton. Kita hayalkan. Iya, akan orang buton ya sering masuk di rekaman marah-marah orang buton kayaknya sama saya nanti. Karuba bihadfil ba dengan dihilangkan ba-nya al-ula yang pertama ruba kan asalnya ruba. Jadi nama. Hilangkan. Mukhaffaf ruba. Takdir dari ruba idza sumiya bi kalau dinamakan dengannya. Ya. Fa'innahu yujbar birabbil mahdub. Maka dia diganti dan dikembalikan dan dihilangkan. Fa'yukol, maka dikatakan rubbi. Paham ya? Ini karena mudo'af. Ya, wa mitlu mudo'af fi wujubir rad. Semisal dengan mudo'af akan wajibnya dikembalikan. Mu'talul lam. Sama juga. Yang mu'tal, lamnya. Kalmuri, seperti almuri. Ismu fa'il dari kata aro. Isim fa'ilnya aro. Muri. Isim fa'ilnya aro apa? Muri, ya, ada orang namanya Muri. Dipaham ini, bukan orang buton. Ya, paham Mubar? Ada orang yang bernama Muri? Tidak ada dia bilang. Hayalkan ada. Iya, kayaro, mudori roa. Seperti yaro sudah jadi nama, mudorinya roa. Ini kan dihilangkan semua ainnya, karena hamzahnya hilang. Nah, hamzahnya hilang ainnya. Musamma bihima ini syaratnya. Yang sudah dikasih nama dengan keduanya, Fatakulu fihima mur'i yar'i. Kalau sudah jadi nama, ini hayalan ini. Ini hayalan. Kalau sudah jadi nama, kita enggak bisa tebak orang kasih nama anaknya apa. Siapa tahu memang betul ada nanti. Aman. Ya, kayaknya cantik namanya ini, aman. Ya. Jadi ini bi fathah ya, bi fathah ya-nya yar bi fathah ya-nya wasukun au fathir ra dan disukun atau di fathah ra-nya boleh kan tuh baca yar i, boleh juga dibaca yaro i. Paham ya? Disukun atau di fathah alal khilaf baina sibawai la ahfas. Iya, di atas perselisihan antara sibawai dan al ahfas. Min ibqa'i harakati fa'il kalimah ba'da ra atau adam ibqaiha, yaitu berupa ditetapkan ada harokat fa setelah dikembalikan atau tidak tetap harokatnya. Jelas kan? Ini masya Allah. Kemudian selanjutnya besok lagi. Selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, Pak Ahmad.